Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، InsyaAllah pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Dawil Kitabi Wassunnah. Pembahasan kita sampai pada masalah yang ke-9 tentang ta'ziyah, hukumnya dan tata caranya. Telah kita jelaskan makna ta'ziyah. Ya. Di mana ta'ziyah, kalau dilihat dari sisi makna, adalah tasliyatul musab, menghibur orang yang terkena musibah, menguatkannya supaya sabar dalam menghadapi musibah tersebut. Nah, ada beberapa ucapan-ucapan yang baik yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ta'ziyah. Di antaranya: Inna lillahi ma akhada wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. Isbir wahtasib. Nah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang Allah ambil, dan milik Allah lah apa yang Allah berikan, dan segala sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala telah ditetapkan ajalnya. Bersabarlah dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masalah ini ada beberapa perkara-perkara yang menyebar di tengah-tengah manusia, padahal tidak ada asalnya dalam syariat. Di antaranya, yang pertama telah saya sebutkan, berkumpul untuk takziah di tempat yang khusus dan menyiapkan kursi-kursi penerangan dan juga menyiapkan Al-Qura, para pembaca Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua, membuat makanan. Keluarga mayit membuat makanan bagi orang-orang yang takziah. Jarir Al-Bajali, salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, beliau menganggap perkara ini termasuk di antara niyaha, sengaja membuat makanan untuk para orang yang ta'ziah, hari pertama, kedua, ketiga, dan berikutnya. Yang ketiga, tikraru ta'ziyah. Berulang-ulangnya ta'ziyah. Fabadu nas yadhabu ila ahli al-mayyit aksar min marwatin wa yu'zihim. Sebagai manusia, pergi ke keluarga mayit lebih dari satu kali dan mentakziahi mereka. Sampai saya sebutkan tadi. Ya, takziah hari pertama, takziah hari kedua, ketiga, sampai hari ketujuh. Berulang-ulang, terus setiap hari datang ke keluarga mayit. Nah, ini ada perkara yang tidak ada asal dalam syariat. Wal aslu an takuna ta'ziyah marratan wahidatan. Pada asalnya, ta'ziyah itu dilakukan satu kali. Walakin idha kana al-qasdu min tiqrariha at-tadhkiru wal amru bis-sabr. Warida biqada'illahi wa qadarih fala ba'sa. Akan tapi apabila tujuan mengulang-ulang takziah dalam rangka mengingatkan dan memerintahkan untuk bersabar, ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dan ketetapannya, maka tidak mengapa. Ya. Oh, tujuannya seperti ini. Dalam rangka mengingatkan, memerintahkan untuk bersabar, ridha terhadap ketetapan Allah, tidak mengapa. Wa amma in kana tiqraruha li ghairi hadha al-qasdi fala yanbaghi. Adapun apabila mengulang-ulang takziah tersebut bukan dikarenakan tujuan ini, maka tidak selayaknya. Ya. Apalagi tujuannya hanya untuk makan-makan. Ya. Di tempat keluarga mayit. Nah. Li'adami subuti dhalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Dikarenakan tidak adanya hadis yang tetap tentang masalah itu. Yang sahih. Tidak ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Wa sunnatu ayya'mala aqriba'ul mayyit. Wajiranuhu li ahli al-mayit ta'aman. Yang sunnah itu kerabat mayit dan tetangganya yang membuat makanan untuk keluarga mayit. Ya. Mereka sedang terkena musibah. Sehingga kerabatnya atau tetangganya yang hendaknya membuatkan makanan untuk mereka. Fiqalihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad ata'ahum amrun yushghiluhum aw ata'ahum ma yushghiluhum. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Ya. Sungguh telah datang kepada mereka suatu perkara yang menyibukkan mereka. Nah, atau datang kepada mereka perkara yang membuat mereka sibuk. Ketika meninggalnya siapa? Ja'far. Nah, Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabat yang lain untuk membuatkan makanan bagi keluarga Ja'far. Ya. Dikarenakan telah datang kepada mereka suatu urusan perkara yang menyibukkan mereka. Nah, dalam keadaan mereka sedih, terkena musibah. Nah, maka bagi yang lainnya hendaklah meringankan musibahnya. dengan memberikan bantuan-bantuan, apakah itu makanan ataupun yang lainnya. Bukan sebaliknya, seperti kebiasaan di tengah-tengah masyarakat kita. Keluarga mayit yang menyiapkan makanan untuk orang-orang yang datang takziah kepadanya. Bahkan sampai kita sebutkan tadi, dilakukan berhari-hari. Hari pertama, masak. Ya, untuk orang yang takziah kepadanya. Hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ketujuh. Bahkan kalau kita lihat, dalam kitab-kitab madhab as-syafi'iyah, menyatakan perbuatan ini perbuatan yang bid'ah mungkar. Jadi madhab Syafi'i sendiri mengingkari perbuatan tersebut. Nah, ya, bahwasanya ini termasuk bid'ah yang mungkar. Tapi anehnya, banyak orang yang menisbahkan dirinya kepada madhab as-Syafi'i, tapi dia mengindahkan ucapan ulama-ulama mereka. Nah, Rasulullah mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa warad." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Wa amal buka'u wal hazanu al mayit fala ba'sa bih wa yahsulu fil ghalib. Adapun menangis dan sedih terhadap mayit tidak mengapa, dan ini terjadi fil ghalib, secara keumuman. Wajar-wajar saja. Ketika ada yang meninggal, apalagi orang dekat dengannya, baik itu keluarganya, atau mungkin teman dekat, kemudian menangis. Nah, sedih. وَهُوَ الَّذِي تُمْلِيهِ التَّبِيعَةُ دُونَ تَخَلُّهُ. Dan ini merupakan tabiat manusia. Tentunya tidak berlebih-lebihan. Kalau sekedar menangis, sedih wajar. Nah, dan ini bukan perkara yang dilarang dalam syariat. Selama tidak berlebihan. Faqad baqa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ibnihi Ibrahim hina mata. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis terhadap anaknya yaitu Ibrahim ketika meninggal dunia. Nah, Ibrahim dari budak Nabi SAW, Maria Al-Qibtiyah. Ketika meninggal dunia, Rasulullah menangis. Wa qala innal aina tadma'u wal qalba yahzanu wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Sesungguhnya mata ini mengucurkan air mata. Dan hati ini sedih. Dan kami tidak mengucapkan kecuali apa yang membuat ridha Rabb kami. Wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dan sungguh kami berpisah denganmu wahai Ibrahim sangat sedih sekali. Ya. Sehingga kalau menangis tidak mengapa. Bahkan dalam hadis yang lain mengatakan tangisan ini merupakan rahmat. Ya. Bentuk kasih sayang. Nah, ada keluarga yang meninggal dunia. Kemudian dia misalkan menangis. Hadi rahmat kan Nabi SAW. Ini rahmat. Ya Allah jadikan pada hati-hati manusia. Ya. Tapi dengan syarat tadi. Tidak berlebih-lebihan. Tidak sampai berteriak-teriak. Nah. Histeris dan semisalnya. Sebagainya mengatakan jangan sampai tangisannya itu jatuh ke tanah. Tapi tidak ada hadis yang sahih yang melarangnya. Nah, yang jelas kalau tangisan biasa, ini tidak mengapa. Jadi, karena kan tadi Nabi SAW menangis. Ketika salah seorang anaknya meninggal dunia. Nah, lakin la yakunu dalika ala wajhi tasakhuti wal jaz'i wa tashaqqi. Akan tetapi tangisan itu bukan dalam bentuk at-tasakhut, murka, tidak bersabar dan mengeluh terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa yuhramun nadabu wa niyaha, diharamkan ya teriak-teriak meratapi mayit. Wa darbul hudud, menampar-nampar pipi. Wa saqqul juyub, merobek-robek baju. Riqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man laqama al-hudud wa saqqal juyuba wada'a bida'wal jahiliyah. Bukanlah bagian dari pengikut kami orang yang menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Ini termasuk niyaha, meratapi mayit. Nah, ini terjadi pada zaman jahiliyah. Ketika ada salah seorang anggota keluarga mereka yang meninggal dunia. Nah, tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala sampai memukul-mukul pipinya. Nah, ya. Di antara mereka mungkin ada yang memukul-mukul kepalanya, ya. Membentur-benturkan kepalanya dengan dinding, tembok, dan sebagainya. Ini ya. Seperti hanya dilakukan oleh orang Syiah pada hari Karbala memperingati kematian Hussein yang terbunuh di Karbala dan meratapinya. Ya. Melukai dirinya dengan senjata tajam bahkan di antara mereka. Memukul-mukul badannya. Nah. Dan berangkat tadi, meratapi mayit. Padahal ini termasuk di antara perkara-perkara jahiliyah. Atau merobek-robek bajunya. Ya. Menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Aqalihi, seperti ucapan. Ya wailah. Ya saburah. Wa mas badalika. Duhai celakanya aku. Duhai binasanya aku. Ya. Ini termasuk siapa? Termasuk niyahah. ketika saat seseorang keluarganya meninggal dunia, dia mengucapkan ucapan tadi. Aduh celaka aku, waduh binasa aku. Ini sama ucapan jahiliyah. Nah, dan semisalnya. Ya. Bahkan Rasul mengatakan, arba'un fi ummati umurun jahiliyah la yitrukuhunna. Ada empat perkara pada umatku ini, termasuk di antara perkara-perkara jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya. Al-fahru fil ahsab wa ta'nu fil ansab wal istisqa bin nujum wa niyaha al-mayyit. Nah, yang pertama, bangga terhadap nasab. Ya. Yang kedua, mencela nasab orang lain. Yang ketiga, meminta hujan dengan munculnya bintang-bintang. Ya. Dan yang keempat, meratapi mayit. Termasuk di antara perkara jahiliyah. Bahkan termasuk di antara bentuk kekufuran. Isnatani fi ummati huma bihi kufur. Ada dua perkara pada umatku ini, yang mana ini merupakan kekufuran. Fata'nu fil ansab wa niyaha al-mayyit. Mencela nasab dan juga niyaha meratapi mayit. Nah, walikolihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawm al-qiyamah wa alaiha silbadun min qatiran wa dir'un min jarubin. Perempuan yang meratapi mayit, disebutkan perempuan dikarenakan kebanyakan yang meratapi mayit perempuan. Ya, kurang sabarnya ketika menghadapi musibah. Tapi ketika ada laki-laki yang niha pun, berlaku padanya hukuman yang disebutkan oleh Nabi SAW ini. An-na'iha, perempuan yang meratapi mayit, apabila tidak bertobat sebelum meninggalnya, dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan memakai pakaian dari tembaga. Wadir'un min jarobin, dan selendang dari kudis. Ini merupakan ancaman yang berat bagi orang-orang yang niyahah meratapi mayit. Dikarenakan orang-orang yang meratapi mayit menunjukkan tidak bersabar dalam menghadapi musibah. Ya. Bahkan lebih daripada itu, menunjukkan mereka tidak menerima apa yang telah Allah tetapkan. Dan sebagai bentuk kemurkaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Padahal telah kita jelaskan berulang-ulang. Yang namanya kematian, perkara yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita semuanya pasti merasakan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ya. Kita semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kapanpun Allah mengambilnya, sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Dimanapun kalian berada, kematian akan mendatangi kalian, walaupun kalian berada di benteng yang kokoh. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, kematian tersebut akan mendatangi kalian. Nah, sehingga tidak ada pilihan yang lain. Ketika mendapatkan musibah seperti itu, meninggal salah seorang di antara orang-orang yang kita cintai, melainkan bersabar. Dengan bersabar, kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersabar, dihapuskan dosa-dosa kita. Dan bersabar, diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan diberikan balasan tanpa ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya, orang-orang yang bersabar itu akan diberikan pahala tanpa ada batasnya. Nah, selesai pembahasan tentang ahkamul janaiz, hukum-hukum jenazah. Nanti insya Allah kita masuk pada kitab yang ketiga, yaitu kitab zakah, pembahasan tentang zakat. Nah, terakhir, berkenaan dengan hukum-hukum jenazah ini, saya sampaikan hukum tentang ziarah kubur. Ya. Hukum ziarah kubur, kalau pada laki-laki disebutkan oleh para ulama, ittabaqu ala anna ziyaratil qubur lijal jaizah. Ulama sepakat bahwa ziarah kubur bagi laki-laki hukumnya boleh. Nah, dikarenakan Nabi SAW membolehkannya. Nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Rasul mengatakan, aku melarang kalian ziarah kubur. Saya terus mengatakan, silakan kalian ziarah kubur. Pada awalnya ziarah kubur dilarang. Ya. Tapi setelah itu, Rasulullah SAW membolehkannya. Nah, dikarenakan dengan ziarah kubur, ini diantara sebab untuk mengingat kematian. Ya. Rasulullah menghasung kepada umatnya untuk banyak mengingat kematian. Aksiru dhikra hadhi min ladzat al-maut. Perbanyaklah untuk mengingat perkara yang membinasakan semua kelezatan-kelezatan dunia, yaitu kematian. Nah, dan di antara perkara yang dengannya kita bisa mengingat kematian adalah ziarah kubur. Adapun ziarah kubur bagi perempuan, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mereka berpendapat perempuan pun masuk ke dalam hadis di mana Rasulullah mengizinkannya. Fazuruha, silakan kalian ziarah kubur. Ya, tentunya kalau aman dari fitnah. Berdaya juga dengan hadis Anas Ibn Malik diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Nabi SAW melewati perempuan yang sedang menangis di suatu kuburan. Dan mengatakan, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Nah, di mana dalam hadis tersebut, Nabi tidak mengingkari perempuan tersebut berada di kuburan untuk ziarah kubur. Akan tetapi yang diingkari oleh Nabi SAW ketika perempuan ini kurang bersabar. Ya. Anaknya meninggal dunia. Ketika Rasulullah mengatakan, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah, bersabarlah. Perempuan ini mengatakan, ilaika anni fa innaka lam tusabi musibati. Menjauhlah dariku. Engkau tidak ditimpa musibah seperti musibahku ini. Perempuan ini mengetahui yang bicara tadi Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan kepadanya, yang bicara tadi itu adalah Rasulullah SAW. Gimana kita tahu Rasulullah SAW merasakan musibah seperti ini? Ya. Beliau sejak bayi dalam keadaan yatim. Bahkan beliau pun meninggal oleh anak-anaknya. Nah, semua putra-putri Rasulullah SAW meninggal dunia semasa hidup Nabi SAW. Kecuali siapa? Kecuali Fatimah. Sendiri merasakan bagaimana sedihnya ketika ada anak-anak yang meninggal dunia. Nah, yang ketiga dikatakan, itu adalah Nabi SAW. Ya. Perempuan ini langsung datang ke rumah Nabi SAW. Dan mengatakan, inilah a'rifuka. Saya tidak tahu. Yang bicara tadi itu adalah engkau, wahai Nabi. Nah. Rasul mengatakan, innama sabr inda sudmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ketika awal pertama kali musibah menerpanya. Kemudian dia bersabar. Ini sabar yang paling utama. Nah. Rasulullah dia menghindari keberadaan perempuan tersebut dikuburkan. Ya, Rasulullah menghindari ketidaksabarannya ketika mendapatkan musibah tersebut. Nah, dan juga berkait dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha diriwayatkan oleh Imam Hakim dengan sanad yang sahih. Aisyah radhiyallahu taala anha pada suatu hari datang dari kuburan. Ya. Ibn Abi Mulaikah berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya ummul mukminin, min aina akhbarti? Wahai ummul mukminin, dari mana engkau datang? Qalat min qabri Abdurrahman bin Abi Bakr. Aisyah mengatakan, aku datang dari kuburan Abdurrahman bin Abi Bakr, saudaranya. Nah. Faqultulah, alaysa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil kubur? Kata Ibn Abi Mulaikah. Nah. Aku berkata kepada Aisyah, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang dari ziarah kubur? Qalat na'am summa amara bi ziyaratiha. Iya, kata Aisyah. Rasulullah melarang dari ziarah kubur, kemudian beliau memerintahkan untuk ziarah kubur. Jadi Aisyah memahami bahwasanya hadis ini sifatnya umum. Baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. نعم. Sehingga alamat yang lain, roh asal Rasulullah SAW di ziaratil kubur. Rasul memberikan rusuh, keringanan untuk ziarah kubur. Nah. Hadis yang lainnya, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kaifa aqulu ta'ni fil maqbarah. Apa yang aku ucapkan? Maksudnya di kuburan. Qala quli, Rasul mengatakan, ucapkanlah, assalamu ala ahli diyar, minal mu'minin wal muslimin, wa irhamullah al mutaqaddimina, na'minna wal mustakhirin, wa inna insya'Allah bikum lahikun. Ini ketika Aisyah bertanya, apa yang aku ucapkan ketika di kuburan? Ya. Kalau tidak boleh, Rasul melarangnya. Rasul mengatakan, ucapkanlah, ucapan tadi, assalamu ala ahli diyar, minal mu'min wal muslimin al-akhir. Nah, adapun kebanyakan madhab al-Hanabilah dan sekelompok dari madhab al-Syafi'iyah berpendapat makruh hukumnya. Ya. Boleh mereka bersih siapkah makruh ini, makruhnya haram ataukah sekedar makruh saja. Nah, sebagian madhab Hanabilah berpendapat hukumnya haram perempuan ziarah kubur. Nah, dan ini dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau dengan hadis la ana ziwaratil kubur. Allah melaknat para perempuan yang ziarah kubur. Ya. Dan beliau dengan hadis Ummu Atiyah, nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam 'alaina. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah, tapi larangan yang tidak ditekankan kepada kami. Nah. Kan tapi telah dijelaskan. Hadis ini berkaitan dengan apa? Mengikuti jenazah, bukan ziarah kubur. Nah, siapa pendapat yang rajih dalam masalah ini? Adalah pendapat yang pertama. Yang mengatakan boleh bagi perempuan ziarah kubur. Dan hukumnya tidak makruh. Ya. Adapun hadis, la'ana zairatil kubur. Allah melaknat para perempuan yang ziarah kubur, ini mansuh. Sebagaimana dipahami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Aisyah memahami demikian. Kata Aisyah, iya, dulu Rasulullah melarangnya. Tapi setelah itu Rasulullah memerintahkan untuk ziarah kubur. Ya. Sehingga Aisyah pun ziarah kubur. Nah, walaupun sebagian mengatakan makna hadis tadi, ya, Allah melaknat para perempuan yang ziarah kubur, ini bagi perempuan yang sering ziarah kubur, yang terus-menerus ziarah kubur. Dikarenakan dalam rapat hadis yang lain, zawaratil kubur. Para perempuan yang sering ziarah kubur. Nah, dan pendapat yang kuat yang disebutkan tadi. Ya. Hadis tersebut hukumnya mansuh, terhapus. Ya. Rasulullah juga melarang, tapi setelah itu Rasulullah apa? Membolehkannya. Tapi, ziarah kubur yang disyariatkan ini, baik pada laki-laki, ataupun pada perempuan tentunya, dalam rangka mengingat kematian. Dalam rangka mendoakan orang-orang yang meninggal dunia dari kalangan kaum muslimin. Nah, adapun kalau ziarah kuburnya disertai dengan meminta-minta kepada mayit, baik yang dianggap wali ataupun yang lainnya, nah, atau menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid, atau ziarah kuburnya menempuh jarak safar hanya mengkhususkan kuburan. Nah, ini ziarah yang tidak disyariatkan. Ya, bahkan bisa termasuk kepada perkara yang bid'ah. Atau kadang-kadang termasuk kepada perkara yang syirik. Ya. Ketika tadi ngalap berkah, meminta-minta ke mayit yang telah dikuburkan tadi. Nah, itu kadang-kadang bisa menjadi kemaksiatan. Kalau disertai dengan kemaksiatan dan dosa-dosa. Ya. Bagaimana ziarah kubur orang kafir? Nah, ini pun dibolehkan untuk mengambil ibrah. Ya, pelajaran. Nah, bukan untuk mendoakan. Ya. Berkaitan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim, Nabi SAW meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohonkan ampunan bagi ibunya. Dan Rasulullah tidak mengizinkannya. Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Kemudian Rasulullah SAW minta izin untuk ziarah kubur ibunya. Dan Allah mengizinkannya. Ibunya kafir. Ya, ziarah kubur orang kafir ini pun dibolehkan. Ya. Tadi bukan untuk mendoakannya, tapi untuk itibar, mengambil pelajaran. Nah, alhamdulillah selesai pembahasan tentang ahkamul janais. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk pada kitab yang ketiga, kitab zakat. Nah, panjang kitab zakat ya. Inginnya masuk tentang kitab siam sebelum Ramadan, tapi kayaknya panjang. Kita bisa. Baik, lepas. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mungkin nanti malam kita mulai pelajaran Sahih Bukhari mungkin insyaallah. Nah, pada maghrib. Ada pertanyaan? Apa Ustaz, izin bertanya, apakah makna syaitan dibelenggu di bulan Ramadan? Apakah terbelenggu oleh kita yang menahan nafsu saat berpuasa atau secara fisik terbelenggu atau penjara? Jazakallahu khair. Kalau kita lihat zahir dari hadis tadi, dari hadis tentang masalah ini. Nah, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila datang Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu para syaitan. Ya, zahirnya dibelenggu. Nah, tapi para ulama menyebutkan yang makna dibelenggu ini adalah maradati syaitan. Syaitan-syaitan yang memberi gangguan yang berat, yang keras. Nah, ya, para pembesar-pembesar syaitan. Ya, kenapa dikatakan? Kadang-kadang terjadi juga kemaksiatan-kemaksiatan di bulan Ramadan. Tapi kita merasakan kemaksiatan bulan Ramadan lebih ringan. Ya, lebih sedikit dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Sehingga ya, di bulan sini dibelenggu pembesar-pembesar syaitan yang memberikan gangguan sangat besar. Nah, wallahu a'lam. Bismillah, anak tidak menghadiri tahlilan di keluarga mayit, tapi diberi nasi kotak. Anak terima, tapi anak berikan kepada fakir miskin atau orang buta yang bisa duduk di trotoar. Apakah ini benar atau salah? Tidak mengapa demikian. Barakallahu fiikum. Ya. Kalau kita lihat hukum asalnya makanan, ya, asal makanannya halal. Ya. Tapi ketika didapatkan dari acara-acara sifatnya bid'ah, tidak ada contoh dari Nabi SAW, maka sifat wara' kita tidak memakannya. Tidak tidak menerimanya. Walaupun tadi asal makanannya halal, tapi mimbabil wara', ya, termasuk sifat wara', kehati-hatian, menjaga kehormatan diri kita. Jangan sampai ada ucapan bid'ah-bid'ah makanannya dimakan. Ya. Ya. Sifat wara' kita tidak memakannya. Ya tadi kalau kita khotimu bazir bagaimana? Bisa diberikan kepada ya tadi akhir miskin dan lain sebagainya. Nah. Ya. Kalau bisa menolak dengan lembut apa yang memberikannya. Tidak menimbulkan fitnah apa-apa. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya skema pembayaran rumah dengan cara menyerahkan DP misal 5 juta, kemudian sisanya dicicil maksimal 5 tahun, langsung ke developernya dengan cicilan plat. Apa cicilan plat itu? Apa itu? Rata. Tanpa sita, tanpa denda, tanpa proses ke bank. Apakah diperbolehkan? Pada asalnya hukum dari bayar cash langsung semuanya atau kredit. Nah, kredit diperbolehkan kalau seandainya tidak mengandung unsur-unsur ribawiyah. Nah, ya, misalkan kita beli motor harganya 10 juta. Nah, dicicil selama 10 bulan. Ya. Yeah. Setiap bulannya 1 juta, 1 juta, 1 juta, sampai selesai tidak mengapa. Ya, tapi yang bermasalah itu kalau seandainya mengandung unsur-unsur ribawiyah. Ya, telat bayar, ada denda misalkan. Nah, ini mengandung unsur ribawiyah. Telat bayar, nah, maka ada tambahan berapa persen misalkan. Ya, ini termasuk ribawiyah. Dan perkara ribawiyah ini kadang-kadang ada yang disyaratkan dari awal. Nah, sejak awal misalkan saya kasih pinjaman 10 juta. Dikembalikan dalam waktu 1 tahun dengan jumlah 1 juta 200 ribu misalkan. Just tiba. Ada juga yang awalnya tidak, tapi ketika terjadi pelanggaran, kemudian ada denda dan semisalnya. Pada awalnya saya kasih pinjam uang 10 juta, kembali 10 juta. Ya, tapi kalau telat bayar per bulannya ada denda. Nah, ini termasuk riba juga. Nah, ya. Walaupun dari awal tadi saya pinjamkan 10 juta, kembali 10 juta dalam waktu setahun. Nah. Tiap bulan 1 juta. Tidak mengapa. Tapi tadi, kalau telat bayar, ada denda. Nah, berapa persen misalkan. Ini juga termasuk ribawiyah. Nah. Begitu pun tadi. Rumah. Ya. Kalau seandainya sistemnya tadi, ya bisa nyicil. Tapi tanpa ada denda, tanpa ada bunga. Nah, tapi kalau berkenaan dengan masyarakat umum biasanya tidak lepas di hal ini, ya jarang ya yang selamat daripada riba. Tapi kalau seandainya ada seperti itu, ya alhamdulillah. Nah, ya, uang muka sekian, kemudian sisanya dibayar ya per bulan, tanpa ada bunga. Nah, tanpa juga ada denda, tanpa berhubungan dengan bank misalnya tadi. Nah, kalau selamat dari riba, apa-apa. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Nantahi ila huna. Jadi insyaAllah mungkin nanti malam kita mulai pelajaran Sahih Al-Bukhari insyaAllah. Bainal maghrib wal isya. Ya, setelah maghrib sampai menjelang isya. InsyaAllah. Bilahuna subhanahu wa bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.